الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى ابن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى بن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ثابت بن الضحاك مخبركان بهوا beliau berbaiat kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم di bawah pohon. قال رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا، فما لنا؟ فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له فقال: أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن إكرمة. طيب، dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ketika diturunkannya firman Allah di Hudaybiyah: inna fatahna laka fatham mubina, sungguh kami telah memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Laka, khitab laka, sungguh kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Qala al-Hudaybiyah, qala sahabuhu hani'an mari'an, maka para sahabat mengatakan: betapa bagusnya, betapa indahnya ya Rasulullah, betapa bahagianya. Famalana, terus apa yang untuk kami? Itu untuk engkau ya Rasulullah. Famalana, terus untuk kami apa? Maka Allah menurunkan: liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar. Untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Qala Syu'bah, faqadimtul Kufah. Maka berkata Syu'bah, aku pun datang ke Kufah. Maka aku pun menyampaikan hadis ini dari kota ada. Semaraja atau pada kartu lahu, kemudian aku kembali kepada kota ada. Faqala: amma inna fatahna laka fa'ana nasu amma hani ammari ampa'an ikrimah. Adapun inna fatahna laka fatah mubina itu dari Anas, adapun hani ammari'a itu dari Ikrimah. Baik. Ini dalam periwayatan, hendaknya baik diperjelas dari mana periwayatan itu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala: haddatsana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزاة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوكل تحت القدر بلهوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ينهاكم عن لهوم الحمر. Dari Majza'ah ibn Zahir al-Aslami, dari ayahnya, dan ayahnya termasuk orang yang hadir dalam Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah atau Bai'at Ar-Ridwan. Qala inni la'ukidu tahta al-khidri biluhumil humur, sungguh aku telah menyalakan api di bawah barakallahu'alaikum panci yang diisi dengan daging keledai. daging keledai, barakallahu fikum, haram hukumnya, dagingnya haram untuk dikonsumsi, dimakan. Tapi untuk dipakai tenaganya, barakallahu fikum, ditunggangi, dipakai untuk memuat sesuatu, maka tidak mengapa. Diperjualbelikan juga tidak apa-apa. Yang haram adalah memakannya. Barakallahu fikum. Memakannya. Iya, himar-himar wahsyi. Himar-himar baladi. Himar biasa, himar wahsyi ini zebra. Zebra ini bukan kuda. Barakallahu fikum, tapi dia keledai sesungguhnya. Dia lebih mirip ke keledai ketimbang ke kuda. Barakallahu fikum. Himar wahsyi ini himar liar, itu boleh, haram, halal hukumnya untuk dimakan. Tapi keledai kampung, ini jenisnya bukan karena dipeliharanya, bukan karena tinggal di kampungnya, paham? Barakallahu fikum. Hatta zebra kalau sudah dipelihara dan menjadi jinak, tetap halal hukumnya. Barakallahu fikum. Demikian juga keledai biasa ini, keledai kampung, walaupun dia sudah menjadi liar, tetap haram hukumnya. Karena memang jenisnya, jenisnya yang diharamkan. Beliau berkata, ini la'ukidu tahtal kidri biluhumil humr. Aku lagi memasak, dari menyalakan api di bawah panci yang diisi dengan daging keledai. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhaakum an luhumil humr. Ternyata ada orang yang ditugaskan Rasulullah untuk memberikan pengumuman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian memakan daging keledai. Paham barulah. Dimakan. Jadi hukumnya haram. Qala rahimahullah ta'ala. Ingat barakallahu fikum, pelarangan makan daging keledai di riwayat ini bukan di Khaybar, paham? Bukan di Hudaybiyah, tapi di Khaybar. Cuma syahidnya di sini bahwa rawi yang merupakan sahabat tentang kisah ini, beliau pernah hadir di Hudaybiyah, berbaiat di bawah pohon, yang baiat itu disebut dengan baiatur Ridwan. Sebutin baiatur Ridwan. Pemberian kata baiatur Ridwan diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Baik. Wa an majza'ah an rajulin minhum min ashabi syajar ismuhu Uhban ibn Aus wa kana istaka rukbatahu wa kana idza sajada ja'ala tahta rukbatihi wisadatan. Seorang sahabat yang lain namanya Uhban ibn Aus wa kana istaka rukbatahu, dia mengeluhkan sakit lututnya. Wa kana idza sajada ja'ala tahta rukbatihi wisadatan, dan kalau beliau sujud, beliau meletakkan bantal di bawah lututnya. Baik. Karena lutut ini ketika kita sujud jadi tempat untuk bertopang bobot tubuh kita. Berapa persen? Wallahu a'lam. Mungkin bisa di sujud yang benar, barakallahu fikum, biasa dipresentasikan oleh orang. Karena ini yang harus sampai ke tanah, kepala kita, kedua tangan kita, kedua lutut kita, dan kedua tapi ujung kaki kita. Tapi lupa nih persentasinya berapa. Tapi bobot badan kita ini berapa persen di lutut kita, berapa persen di jidat kita, dan berapa persen di kedua tangan kita. Tapi tentunya yang paling ringan adalah apa? Ujung kaki kita hampir tidak memiliki bobot yang berarti, barakallahu fikum. Dia hanya menanggung bagian apa? Bagian betis ini saja. Sementara lutut ini yang kelihatannya yang paling banyak. Paham, barakallahu fikum. Adapun kepala dengan kedua tangan hampir sama. Paham? Kepala dengan tangan hampir sama. Jadi tidak mengapa, barakallahu fikum, untuk kita mengambil sesuatu, karena ada beberapa riwayat. Tidak mengapa untuk kita mengambil sesuatu untuk kenyamanan, barakallahu fikum, kenyamanan posisi kita di dalam sholat ketika kita mengeluhkan sesuatu, barakallahu fikum. Tidak mampu kita berdiri, maka silakan duduk, barakallahu fikum. Baik. قال رحمه الله تعالى ini kelihatannya kalau memang sudah tua orangnya. Orang kalau sudah tua biasanya banyak keluhannya, hatta lututnya juga dia keluhkan. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن سويد بن النعمان عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة ini بارك الله فيكم وكان من أصحاب الشجرة ini mangkabah ini apa istilahnya pujian dan keutamaan قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بسويك فلا كوفوا تبعه معاد عن شعبة وصحابه أتوا بسويق فلاكوه beliau para sahabat-sahabat Rasulullah SAW diberikan sawiq yang semacam makanan dan mereka pun memakannya. Qala rahimahullahu taala hadatsana Muhammad bin Hatim ini barakallahu fikum kalau kita diberi hadiah, diberi pemberian makanan, hendaknya barakallahu fikum makan beramai-ramai. Baik. Jangan kelihatan sama seperti orang kelaparan sekali. Baik. Jangan langsung ambil banyak. Baik. Paham barakallahu fikum. Misal kalau antum diberi pisang goreng. Baik, satu nampan pisang goreng. Banyak antum. Maka jangan langsung ambil ampah, kompigi. Hah? Paham? Jangan. Karena semua memiliki hak yang sama. Masih ada yang lain yang belum dapat. Habis ketung. Kalau dia, udah. Satu sama apa, satu di tangan kanan, satu tangan kiri, kalau satu di GP. Baik. Jangan barakallahu fikum. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala atau Ibnu Mas'ud, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qiran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berbuat qiran. Qiran itu apa? Pembahasan apa qiran ini? Nah, habis. Qiran. Hah? Pembahasan haji, ya. kiran, apa lagi? Tamattu, kemudian apa? Apa leh? Ifrat. Manasik haji ini tiga. Kiran, tamattu dengan ifrat. Tapi kiran yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kiran dalam permasalahan haji. Kiran yang dilarang adalah mengambil kurma langsung dua. Paham? Sip. Jalan terang, aduh, lapar sekali dari tadi belum makan ini. Kok ada kurma langsung satu kali ambil dua. Ambil dua, ambil dua. Kasih masuk mulut dua. Sip. Illa ya'tadina sahibahu, kecuali kalau dia minta izin kepada teman-temannya. Sip. Jadi ingat baik, jangan sampai dia orang kelaparan. Baik. Ingat hak saudaranya. Yang baik. Langsung ambil ampah. Kumbah tinggi. Bapojok. Allah besar. Ya tinggal berkira-kirakan. Barakallahu fikum. Ini barang boleh mau berbagi berapa ini? Tidak kita boleh balik. Paham barakallahu'alaikum. Paham? Sekolah itu melihat banyak barang, tapi banyak deh orang ambil jauh satu kom tinggi. Paham ini? Kita langsung ambil tiga. Baik. Boleh jadi ada yang tidak dapat. Ya langsung ambil pisang goreng. Atau tahu isi. Barakallahu fikum. Daging apa? Barakallahu fikum. Isar. Ingat ya, barakallahu fikum. Jangan langsung ambil banyak. Kecuali kalau ada matang, apa yang ambil dua ya? Tapi ada sipulan satu di bawah sana, dia meminta satu. Barakallahu fikum. Baik. Karena kalau semua mengatakan demikian, kita ya dua ya, tiga ya, lapar sekali kita. Kau misalnya bilang, kita leh, ampa kita. Kau bilang, semua yang habis, habis. Jadi padahal mestinya apa? Satu orang satu, satu orang satu. Biar semuanya dapat. Barakallahu fikum. Jangan lihat terlalu cepat. Oh, kita ambil satu-satu, mar kencang. Jangan, barakallahu fikum. Biasa-biasa saja. Baik. Ambil satu. Itu makanan, mau dinikmati itu makanan. Baik, bukan cuma. Baik. Mau dinikmati makanan, barakallahu fikum. Supaya turun ke lambung ini dalam keadaan sudah dikunyah. Lambungnya tidak setengah mati kerja. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad bin Hatim ibn Yazid Zuraiy Abu Zaid atau Bazia. Qala haddatsana Syadzan an Syu'bah an Abi Jamrah. Qala sa'altu A'id ibn Amr radhiyallahu anhu wa kana min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi syajarah. Hal yunqadu al-witru? Qala idza awtarta min awwalihi fala witra min akhirih. Baik. Aku bertanya kepada A'id bin Amr radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk orang yang berbaiat di bawah pohon. Syahidnya gini, Mbak, dalam pembahasan apa? Baiat Ridwan. Jadi semua riwayat-riwayat yang di sana ada pernyataan bahwa si fulan sahabat ini hadir dalam perang Badar, perang perjanjian Hudaybiyah atau Baiat Ridwan diangkat dan itu dijadikan syahid. Wa kana mimman syahida asy-syajara atau Baiat Ridwan, ashabus syajar. hal yunqadu al-witru? Qala idza awtarta min awwalihi fala witra min akhirihi. Kata A'id bin Amr ketika ditanya, apakah boleh kita membatalkan witir? Paham? Bolehkah kita membatalkan witir dan menjadikan genap dan witir bagian terakhir? Artinya seandainya ada seorang sudah melakukan witir sebelum tidur, karena perkiraan dia tidak akan bisa bangkit berdiri melakukan witir di akhir malam, akhirnya dia pun tertidur setelah witir. Ternyata juga dia bangun di akhir malam seperti biasanya, karena biasanya memang di akhir malam dia witiran. Cuma pada saat itu karena satu dan lain hal, kecapean mungkin atau sakit, dia khawatir tidak bisa witir di akhir malam, akhirnya dia witir di awal malam. Ternyata dia bangkit di akhir malam, bisa juga. Apakah dia boleh membatalkan witirnya, artinya mencukupkannya, kemudian dia bikin witir di akhirnya? Paham, sudah witir, kemudian bangun, disempurnakan witirnya tadi sehingga menjadi genap, kemudian dia melakukan witir di akhir salatnya. Bagaimana? Bolehkah itu? Kata beliau, idza awtarta min awwalihi fala tutir min akhirih. Kalau engkau sudah melakukan witir di awalnya, maka tidak perlu kau melakukan witir di akhirnya. La witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Terus bagaimana? Boleh salat? Boleh salat, silahkan. Pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak sering beliau melakukannya. Karena beliau mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikan akhir salat kalian di malam hari witir. Paham barakallahu. Tapi jika sekiranya kita sudah melakukan witir dan tidur kita, kemudian terbangun di malam hari di akhir malam, mengapa? Tidak mengapa. Ada salat nafilah mutlaqah namanya. Nafilah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Witir ya sudah, Anda sudah witir. Paham? Tapi seyogianya kita melakukan witir di akhir sholat kita. Apakah di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam? Baik. Takada wa Rasulullah SAW fi awal laylatin wa fi wasati wa fi akhirihi. Kata Aisyah, sungguh Rasulullah SAW telah melakukan witir di awal malam, di tengah malam, dan di akhir malam. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala haddathani Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid ibn Aslam an abihi Aslam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasiru fi ba'di asfarihi wa Umar bin Khattab yasiru ma'ahu laylan. فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجبه وقال عمر بن الخطاب ثقلتك أمك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طرأت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di sebagian safar beliau dan Umar bin Khattab yasiru ma'ahu, berjalan bersama Rasulullah di malam hari. Fasalahu Umar an ibn al-Khattab Umar bin Khattab an syai'in falan yujibuhu Rasulullah. Umar pun bertanya kepada Rasulullah tapi tidak dijawab oleh Umar. Mungkin ada barakallahu fikum pertimbangan, atau mungkin jawabannya belum diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum ada wahyu atau yang lainnya, sehingga pertanyaan kalau tidak dijawab ya mungkin ada perkara yang lain yang menjadikannya terhalangi. Baik. Tsumma salahu falam yajibhu wa qala Umar bin Al-Khattab dua kali, tiga kali Umar bertanya, tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun memarahi dirinya sendiri. Sakilatka ummuka ya Umar. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Sakilatka ummuka ya Umar. Nazar ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nazarta atau nazarta nazarta bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Engkau telah merengek-rengek ilhah sampai 3 kali engkau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dalika la yujibuka. Qala Umar, faharraktu ba'iri tsumma taqaddamtu amama al-muslimin. Kemudian aku pun menggerakkan kendaraanku lebih cepat sehingga saya menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di bagian depan kaum muslimin. Wa khasyitu ayyan silatiya Qur'an, dan aku pun khawatir jangan sampai pertanyaanku tadi yang berulang-ulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan nyaman Rasulullah. Seakan-akan memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan. Khawatirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Maka Umar pun khawatir jangan sampai ada Quran turun berbicara tentangnya. Famana syibtu an sami'tu sarihan yasrahu bi. Tidak lama setelah itu aku pun mendengar suara berteriak memanggil aku. Qala faqultu, maka aku pun berkata dalam diriku, laqad khasyitu ay yakuna nazala fi Quran. Aku sangat khawatir jangan sampai sudah turun Quran berkenaan dengan diriku. Karena aku bertanya-tanya tadi yang tidak dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu alaihi. Ini adab barakallahu fikum. Dan aku pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam kepada beliau. Faqala laqad unzilat alayya al-lailata surah. Sungguh aku telah diturunkan kepadaku malam hari ini satu surah. Lahi ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Surah ini lebih aku cintai, lebih aku senangi, lebih aku bahagia daripada dunia dan seisinya. Matalat alaih syams, ya dunia ini apa saja yang disinari oleh matahari, ya dunia ini disinari oleh matahari. Artinya di sini aku lebih senang, lebih cinta dengan diturunkannya satu surah ini ketimbang aku diberi apa, dunia dan seisinya. Semakara inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah itu, surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Al-ayah. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حين حدث هذا الحديث طيب حفظت بعضه وثبتني معمر عن أروى بن الزبير عن مسور بن محرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه. Berkata Imam Az-Zuhri ketika menyampaikan hadis ini, hina haddatha hadzal hadits, hafiztu ba'dahu, aku menghafal sebagiannya. Wa tsabbatani Ma'mar, dan Ma'mar menguatkan aku dalam masalah ini dari Urwah bin Zubair, dari Al-Miswar bin Makhramah, dan Marwan al-Hakam yazidu ahaduhuma ala sahibihi. Sayyid Miswar bin Makhramah dan Marwan al-Hakam saling menambahkan antara satu dengan yang lainnya. Qala, keduanya berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah fi bid'i asharata mi'ah. Ini 1000 lebih yang kita lewati, 1300, 1400, 1500. Falamma ata hadzal Hulayfa. Falamma ata hadzal Hulayfa qallada al-hadiya فلما أتى ذا الحليفة قلل الهدي وأشعره. فلما أتى ذا الحليفة ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Dzul Hulaifah, miqatnya ahlu apa? Siapa? Ahlu negeri mana ini yang memiliki Dzul Hulaifah? Ah, siapa? Ahlu Madinah ahsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Dzul Hulaifah, miqatnya ahlu Madinah di luar kota Makkah, sekarang sudah di dalam kota. Barakallahu fikum. Sudah di keramaian. Tapi masih tetap dengan Masya Allah masjid besarnya dan tempat wudhunya yang sangat banyak, tempat mandinya yang sangat banyak. Baik. Untuk orang memulai umrah dari sana. Baik. Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Hudaybiyah sebanyak 1,000 orang lebih, semuanya telah melakukan ihram. Falamma adada al-Hulaifah qallada al-hadiya wa asharahu. Sesampainya di Hulaifah, Rasulullah SAW mengalungi unta-unta yang dijadikan hadyu dan ditoreh. Tayyib asharahu, isyar di sini punuk sebelah kanannya ditoreh pakai pisau kecil sampai menetes darah. Tidak banyak, yang penting ada tanda mengalir darah. Baik. Tujuannya apa kemarin? Baik, wahsanta. Agar supaya orang bisa mengetahui bahwa hewan itu adalah hadyu. Baik. Karena di zaman itu orang-orang semuanya sangat mengagungkan hadyu, hatta musyrikinnya. Hatta orang kafirnya sangat mengagungkan hadyu. Sehingga kalau mungkin nyasar ini onta atau lari atau ketinggalan atau apa, orang bisa mengetahui dan mengenalinya bahwa ini adalah onta hadyu yang tidak boleh diapa-apain. Kalau bisa diantar ke Mekah, diantar ke Mekah. Kalau tidak, dia apa? Digiring ke Mekah. Atau diarahkan ke Mekah biar dia jalan sendiri, atau dipertemukan dengan orang yang mau datang, mau ke Mekah. Wahrama minha bi umrah. Rasulullah berihram dari Dzul Hulaifah untuk melakukan umrah. Demikian juga para sahabatnya. Wa ba'atha aynan lahu min Khuza'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mata-mata. Baik. Mata-mata boleh untuk memata-matai orang kafir. Baik. Tapi memata-matai kaum muslimin haram hukumnya. Baik. Mencari kekurangannya, mencari kelemahannya, haram hukumnya, tidak boleh. Terlebih. Termasuk pengkhianatan. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim mata-mata untuk mengintai, untuk mengetahui keadaan. Dari Bani Khuza'ah. Wa sara Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kana bi Ghadir al-Ashtat atahu 'ainuhu. Sampai ketika Rasulullah SAW berada di Ghadir al-Ashtat atau ainuhu, datanglah mata-mata yang beliau kirim. Faqala inna Quraisyan jama'u laka jumu'a. Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk menghalangi engkau. Faqala jama'u laka al-ahadith. Dan mereka telah mengumpulkan untuk engkau ahadith. Ini para budak-budak. Wahum muqatiluka wasadduka anil baiti wa mani'uka. Wahum muqatiluka, mereka akan memerangi engkau ya Rasulullah. Wasadduka, atau mereka menghalangi engkau dari melakukan haji, melakukan umrah. tawaf di Baitullah. Wa mani'uka. Mereka akan menghalangi kau. Faqala asiru ayyuhan nas alayya. Atarawdan amila ila yalihim wa darariha ula illadina yuriduna ayyusadruna an bait. فإياتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تزيد قتل أحد ولا حرب أحد لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له طيب فمن صدنا عنه قاتلناه قال umdu ala ismillah wa hum yuqatiluka wa sa'duka anil baiti wa mani'uka. Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy telah berkumpul untuk engkau, menghadang engkau, menghalangi engkau, melarang engkau untuk melakukan tawaf di Baitullah. Qala shiru ayyuhan nas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayo berikan masukan, kita musyawarah. Mari kita musyawarah. Mari kita kumpul membicarakan keadaan ini. Baik. Atarawna namila ila ayalihi. Bagaimana? Kalau ya kita yang kita serang keluarga mereka. Wa darariya haula alladziina yuriduna an yusudduna 'anil bait. Baik. Maksudnya begini. Mereka di Makkah. Kita mau masuk, kita dihalangi. Lah kita tidak langsung, tapi kita balik menyerang dari belakang atau dari mana? Paham barulah itu. Fayatuna kana te. Haulai alladhi yurina yasudduna anil bait. Kita serang keluarga mereka. Fayatuna kana Allahu. Fayatuna kana Allahu azza wa jalla qad qata'a aynan minal musyrikin. Fayatuna, kalau mereka mendatangi kita, kana Allahu azza wa jalla qad qata'a aynan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memutus mata-mata mereka dari kita, yakni minal musyrikin, artinya Allah telah memutus mata-mata musyrikin untuk memata-matai kita. Wa la taraknahum mahrubin. Qala Abu Bakar ya Rasulullah, atau kita biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Qala Abu Bakar ya Rasulullah, kharajta amidan li hadzal bait. Kata Abu Bakar ya Rasulullah, engkau keluar untuk tujuan ini, melakukan tawaf di Ka'bah, menunaikan umrah. La turidu qatla ahadin wa la harba ahad. Engkau tidak pengen membunuh seseorang atau memerangi satu kaum. Fatawajjahlah. Maka teruskan niatmu ya Rasulullah. Faman saddana anhu qatalna. Siapa mencoba menghalangi kita, kita perangi. Falamdu ala ismillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu silakan berangkat. Teruskan perjalanan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Hudaybiyah, ternyata betul-betul mereka apa? Menghalangi. Betul-betul mereka menghalangi. Mereka membuat berapa kali utusan. Setiap utusan yang diutus oleh mereka mendatangi Rasulullah dan para sahabatnya, satu persatu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kaum, Muhammad dan para sahabatnya bukan orang yang datang untuk berperang. Tidak pantas mereka untuk dihalangi. Sih, itu unta-unta mereka, mereka sudah kalungkan kalungnya dan mereka sudah mengisarnya. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dihalangi, padahal musyrikin mereka ini. Sih, mereka mengatakan, engkau sudah disihir oleh Muhammad. Pinggir. Sih, kau pulang, berangkat. Berangkat lagi ke sana. Yang dia lihat, aduh, memang tak bisa dihalangi mereka ini. Pulang mereka. Pulang dia. Tapi tidak dipercaya juga. Beberapa kali semuanya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Suhail. Suhail yang membuat perjanjian. Perjanjiannya bahwa tahun ini tidak boleh umrah. Nanti tahun depan itu pun cuma 3 hari boleh mereka berada di Makkah. Setelah umrah, setelah itu pulang. Cuma 3 hari. Barakallahu fikum. Masya Allah. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Terjadi pula apa? Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan, ketika terdengar bahwa Utsman telah dibunuh dan mereka akan menyerang, barakallahu fikum, maka Rasulullah SAW memanggil sahabatnya untuk berbaiat, untuk tidak ada seorang pun yang mundur dari peperangan seandainya terjadi peperangan. Imam menang wa imam mati, tidak ada yang boleh lari. Sayyidina Rasulullah SAW. Allahumma subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.